Kemudian yang D, untuk pembahasan fasal yang kelima, hazani wahatani tagiruhuma mu'rabun. Artinya adalah hazani dan hatani, tagiruhuma perubahannya adalah mu'rab. Untuk lebih memahami isim yang mu'rab akan kita bahas pada fasal yang kelima. Sebentar lagi insya Allah kita akan sampai pada fasal yang kelima, apa yang dimaksud dengan isim mu'rab. Sekarang yang kita pegang kaidahnya adalah bahwa hadhani dan hatani mu'rab. Tentang definisi mu'rab sebentar lagi kita akan ketahui. Contoh di sini, misal hadha mudarrisun, ini adalah seorang guru. Hadhani mudarrisani, ini ada dua orang guru. Dilihat yang diberi garis bawah, hadha, hadha mufrad. Kemudian dia ketika musanna maka dia berubah, dinamakan mu'rab. Hadhani mudarrisani, tidak tetap hadha tapi berubah menjadi hadhani. Kemudian haulai mudarrisuna, mereka para guru. Haulai mudarrisuna. Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Tilka mabni, artinya mabni adalah tidak berubah. Akan datang penjelasan lebih rinci pada pembahasan fasal yang kelima. Tanika maktabatani, di sana itu ada dua maktabah. Tilka makatib, itu sebuah kantor. Berapa kantor? Banyak kantor. Ulaika mudarrisatun, mereka para guru perempuan. Demikian contoh-contoh dari isim isharah dan penggunaannya. Sekarang kita akan memasuki pembagian yang keempat dari isim-isim yang ma'rifah, yaitu al-ismu al-mausulu, isim yang mausul. Mausul kalau kita terjemahkan artinya adalah kata sambung. Kata sambung, jadi penyambung di antara dua kata, dan dia nanti membutuhkan suatu silah perantara untuk menyambungkannya. Adapun lafaz-lafaz dari isim mausul, yang pertama alladzi. Alladzi orang yang, kalau menerjemahkannya seperti itu, orang yang pertama atau lebih ringkasnya yang. Alladzani yang kedua. Alladzina orang-orang, seperti dalam firman Allah misalkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Alladzina isim mausul. Kemudian yang disambungnya adalah amanu, jadi dia sebagai kata sambung. Alladzina, alladzi untuk satu orang mufrad, alladzani untuk musanna, dan alladzina untuk jamak lebih dari dua. Kalau untuk mu'annas tidak memakai alladzi tapi memakai allati, allatani, allati, atau allai, dua-duanya bisa dipakai. Baik allati atau allai untuk jamak mu'annas isim mausul, jamak mu'annasnya dari isim mausul. Catatan di sini, ada beberapa isim mausul yang lain. Ada beberapa al-asma'u al-mausulatu, isim-isim yang mausul yang lain selain yang disebutkan di atas. Fungsi-fungsi dari isim mausul ini, dia sebagai kata sambung dari dua kata, nanti dia membutuhkan suatu kata yang disambung. Seperti telah dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala misalkan alladzina amanu, alladzina isim mausul, amanu sebagai silahnya, perantara yang menyambungkan. Adapun isim-isim mausul yang lain, penulis di sini memberikan contoh. Yang pertama man, man untuk menyambung isim yang berakal. Man untuk menyambung isim yang berakal. Contohnya misalkan telah datang orang yang berdiri, maka kita katakan jaa man koma, jaa man koma. Jika ma, kalau ma tadi man, man itu artinya siapa, atau bisa dikatakan orang, lebih ringkasnya seperti itu. Jika ma, kalau ma itu maknanya apa, apa saja. Untuk menyambung isim yang tidak berakal, dia tidak berakal. Contohnya di sini ada contoh ajabani ma katabta min qasasin. Telah membuat aku kagum apa yang engkau tulis dari kisah-kisah. Ajabani ma. Ma di situ sebagai isim mausul yang menyambung pada isim yang tidak berakal. Mana yang tidak berakal ya dari sini? Yaitu katabta. Katabta, tulis, kamu telah menulis. Artinya di situ tulisan tidak berakal. Ayu, ayu bisa menyambung semua isim. Ayu bisa menyambung semua isim. Ayu amalin fa'alta, misalkan amal apa saja yang engkau perbuat, ya'lamhullah, maka Allah akan mengetahuinya. Jadi ayu bisa untuk masuk semua isim, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Catatan yang kedua, yang B, alai, alati dan alladzina hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Alai dan alati dan alladzina, alai dan alati jamak muannas, alladzina jamak mudzakkar. Kesemuanya ini, tiga lafaz ini digunakan menyambung isim yang berakal, jamak, jamak berakal, tidak yang tidak berakal, tapi digunakan untuk menyambung isim jamak yang berakal. Bagaimana kalau isim yang disambung itu tidak berakal? Maka tidak menggunakan alai atau alati, tapi yang digunakan adalah alati yang mufrad, muannas mufrad atau ma. Jadi kalau tidak berakal menggunakan alati atau ma. Kembali pada poin yang C, untuk pembahasan fasal kelima, alladzani dan allatani serta ayu tagiruha mu'rabun. Jadi alladzani, allatani dan ayu perubahannya itu dia mu'rab, bisa berubah, tidak mabni, tidak kekal, tidak tetap, tapi dia berubah. Kemudian contoh-contoh di sini yang dalam kurung dua di situ, ayat-ayat Al-Quran adalah contoh dari macam-macam isim mausul yang telah kita bahas. Penulis memberikan contoh ini untuk lebih menguatkan pemahaman kita terhadap isim mausul dan bagaimana penggunaannya. Misal yang pertama, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, dan beribadahlah wahai kalian manusia, rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Syahid ataupun pembahasan yang kita bahas dalam ayat ini adalah alladzi. Alladzi isim mausul mufrad mudzakkar sebagai kata penyambung dari isim yang setelahnya, dari kata yang setelahnya, yaitu kholakokum. Kholakokum adalah fi'il. Artinya kata yang disambung dari isim mausul tidak harus berupa isim, tetapi dia kebanyakan adalah fi'il. Dan maksudnya jika kita lihat, maka dia merupakan suatu bagian yang berakal, yang menciptakan. Jadi yang menciptakan itu berakal, isim yang sifatnya berakal. Tapi kalau dilihat dari maknanya, dia adalah fi'il, khalaqakum, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Alladzi mufrad mudzakkar digunakan untuk menyambung kalimat yang setelahnya tetapi yang berakal. Kemudian contoh kedua, wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Pembahasan kita alati, alati mufrad. Alati, maaf, bukan mufrad, tapi dia adalah jamak, bukan mufrad. Kami ulangi, alati adalah jamak. Kalau mufradnya tidak tanpa alif, jadi alati itu mufrad. Tapi kalau alati adalah jamak. Alati ini isim mausul yang menunjukkan jamak mu'annas. Jamak mu'annas. Mengapa? Karena ummahat, para ibu adalah mu'annas. Sehingga isim yang digunakan pun, isim mausulnya harus jamak mu'annas juga. Karena ummahat adalah jamak mu'annas. Dan ibu-ibu kalian yang arda'nakum, yang telah menyusui kalian. Contoh yang ketiga, innalladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang, qalu, yang mereka berkata, rabbunallah, sungguhnya Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah, lurus. Apa balasannya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun pada mereka. Dalam ayat ini yang digarisbawahi adalah alladzina. Alladzina isim mausul untuk jamak mudzakkar. Dia digunakan untuk yang berakal, yaitu qalu. Qalu, orang-orang yang berkata, berakal. Tidak berakal, tapi berakal manusia. Qalu, orang-orang yang berkata. Pembahasan kita alladzina digunakan untuk jamak mudzakkar. Qalu pun jamak mudzakkar, artinya mereka telah berkata, fi'il madi. Mereka telah berkata. Dari sini dapat kita ambil suatu kaidah bahwa antara isim mausul dengan yang dimausuli, artinya silah mausulnya, perantara mausulnya, yaitu kata yang disambung, itu harus berkesesuaian. Kalau mufrad, mufrad. Kalau jamak, jamak. Kalau musanna, musanna. Contoh awal, ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Alladzi mufrad. Khalaqa pun mufrad, yang telah menciptakan mufrad. Khalaqa, satu. Alladzi pun satu. Kemudian allati. Allati jamak mu'annas. Dan isim yang dimausulinya pun jamak, yaitu arda'na. Arda'na jamak mu'annas, artinya mereka perempuan. Kembalinya kepada ibu-ibu. Jadi harus berkesesuaian antara isim mausulnya dengan yang disambung, kata yang setelahnya. Kalau dalam bahasa Arab, istilah kata yang setelahnya yang disambung itu namanya adalah silah mausul. Kemudian contoh selanjutnya, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Ma, apa saja. Indakum, yang ada pada kalian, yanfadu, maka akan lenyap. Wa ma indallah, sedangkan apa yang ada di sisi Allah, baqin, akan kekal. Pembahasan kita di sini ma. Ma isim mausul untuk menyambung suatu yang tidak berakal. Ma indakum, apa yang ada pada diri kalian, artinya sesuatu tidak berakal. Yanfat, maka akan lenyap. Wa ma indallah, dan apa yang ada di sisi Allah, baqin, akan kekal. Di sini contohnya isim mausulnya adalah ma. Kemudian contoh lain, ma yang digunakan untuk tidak berakal, kata yang disambungnya tidak berakal, silah mausulnya tidak berakal. A'jabani ma tata beta min kososin. Aku terheran dengan apa yang engkau telah tulis dari beberapa cerita. Jadi dia terheran-heran terhadap tulisannya, karangannya beberapa kisah. Ma isim mausul digunakan untuk suatu yang tidak berakal. Ma katabta, apa yang kau telah tulis. Jadi tulisan tidak berakal. Inilah penjelasan tentang isim mausul serta beberapa catatan dan kaidah-kaidahnya yang dapat kita katakan, simpulkan bahwa isim mausul adalah isim yang berfungsi sebagai kata sambung, menyambung kata yang setelahnya. Dia terbagi dua, ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Isim-isim mausul selain yang di kotak-kotak dalam tabel, ada yang lain seperti man, ma, dan ayu. Serta penggunaan tiga lafaz yang khusus untuk jamak berakal adalah alladzina, allai, dan allati. Sedangkan kalau tidak berakal bisa memakai ma atau allati. Contoh-contohnya telah kami uraikan. Sekarang kita beranjak pada pembagian isim ma'rifah yang kelima, yaitu al-munada. Al-munada artinya yang dipanggil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah isim yang menjadi ma'rifah karena dipanggil. Dia jadi ma'rifah, jadi tertentu, jadi spesifik karena dipanggil. Dan ini pun kita saksikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memanggil seorang, berarti kita sudah jelas bahwa yang kita tuju adalah orang tersebut, bahwa yang kita khususkan adalah dia. Dia yang kita panggil, maka dia menjadi ma'rifah, telah dikenal. Bagaimana contoh-contoh dari munada? Contohnya adalah ya rojulu, wahai seorang laki-laki. Kalau kita memanggil seorang laki-laki, sedangkan dia adalah sudah tertentu, sudah spesifik, sudah kita kenal, maka rojulu, walaupun tidak ada alnya, maka dia menjadi ma'rifah, telah dikenal. Karena kebanyakan ma'rifah itu harus pakai al atau dengan apa-apa yang telah kita uraikan seperti domir, kemudian isyarah, isim mausul, dan sebagainya. Tapi dalam ar-rajulu, dia tidak ada alnya. Seharusnya kalau dia mau ma'rifah harus pakai al. Tapi karena dia kemasukan huruf nida, huruf panggilan, yaitu ya, maka rajulu menjadi ma'rifah. Ya rajulu, wahai seorang laki-laki. Ya ba'i'un, ya ba'i'un, wahai seorang penjual. Kalau kita ke pasar, kita bertanya pada seorang penjual, wahai seorang penjual. Berarti sudah tertentu, sudah spesifik yang kita inginkan dia, penjual ini, bukan penjual-penjual yang lain. Ya Abdullah, wahai Abdullah. Walaupun Abdullahnya misalkan ada dua atau tiga orang, tapi yang kita inginkan adalah dia. Jadi dia menjadi ma'rifah. Ya Abdullah. Ya Tali'an Jabalan, wahai seorang pendaki gunung. Ya Tali'an Jabalan. Kemudian mengenai harokat akhirnya, kenapa rojulu atau kenapa ba'i'u, atau ketika Abdullah tidak dibaca ya Abdullah tapi ya Abdallah, kenapa demikian? Atau ya Tali'an, kenapa ya Tali'an tidak ya Tali'un? Akan dibahas secara panjang lebar pada babul i'rab, bab tentang i'rab. Kemudian kita lanjutkan pada pembagian isim ma'rifah yang keenam, yaitu al-alamu. Al-alamu, alam pakai ain. Alam adalah menunjukkan untuk nama orang atau tempat atau sesuatu yang sudah jelas zatnya. Itu alam. Jadi definisi takrif pengertian tentang alam adalah sesuatu yang menunjukkan nama orang atau nama tempat atau sesuatu yang sudah jelas zatnya, itu alam. Misalkan Muhammadun, Muhammad nama orang, maka Muhammad kita katakan isim ma'rifah. Mengapa ma'rifahnya? Sebab ma'rifahnya kenapa? Karena dia menunjukkan nama orang, sudah jelas Muhammad. atau Ibrahimu, Ibrahim nama orang, Makkatu, Makkah nama tempat. Jadi setiap nama tempat sudah ma'rifah, sudah tertentu. Makkah, tidak Madinah atau yang lainnya, tapi Makkah. Dimasko, Dimasko. Kemudian An-Nil, An-Nil, Sungai Nil, An-Nilu, Sungai Nil. Alam ada tiga macam. Alam ada tiga macam, yaitu yang pertama ismun, ismun. Kemudian lakobun, lakob. Kemudian kunyatun. Isim artinya isim, nama. Lakob, lakob, gelar. Kemudian kunyah, kunyah itu nama julukan. Sekarang kita bahas satu persatu dari pembagian alam. Setelah kita mengetahui bahwa alam adalah menunjukkan nama orang atau tempat atau sesuatu yang sudah jelas zatnya, sekarang kita masuk pada pembagian alam. Alam yang pertama al-kunyatu, al-kunyatu, kunyah, kunyah, kunyah. Bacanya al-kunyah, bukan kunyah. Kalau kunyah makanan, tapi kalau al-kunyah adalah nama julukan yang diawali dengan ibnu, ummu atau abu. Jadi al-kunyah adalah nama julukan yang diawali dengan ibnu, ummu dan abu. Kalau kita punya nama asli misalkan Muhammad, kemudian kita ingin memakai kunyah, dan kunyah adalah salah satu sunnah Nabi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau menganjurkan untuk memakai nama kunyah. Seperti misalkan Abu Bakar ya memakai kunyah, atau yang ulama-ulama sekarang memakai kunyah, nama julukan misalkan Abu Abdillah, Abu Abdillah Al-Imam Bukhari memakai kunyah. Jadi disunahkan bagi umatnya untuk memakai kunyah. Abu artinya bapak, ummu artinya ibu, dan ibnu artinya anak. Dan tidak mengharuskan orang yang memakai kunyah harus punya anak dulu. Misalkan kita punya kunyah Abu Abdillah, bapaknya Abdullah, bukan berarti dia harus punya anak dulu nanti namanya Abdullah. Boleh saja sebelum nikah dia memakaikan nama Abu Abdillah. Misalkan dia belum nikah tapi dia memakai nama Abu Abdillah, karena dia mungkin nanti kalau punya anak akan dinamakan Abdullah. Dalilnya apa? Dalilnya ketika Aisyah menamai dirinya berkunyah dengan Ummu Abdillah, Ummu Abdillah. Padahal sebagaimana diketahui tidak ada anaknya yang bernama Abdullah. Tidak ada anaknya bernama Abdullah, tapi dia menamai dirinya Aisyah, istri Nabi SAW, dengan gelar, dengan kunyah, julukan Ummu Abdillah. Contohnya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Abbas. Anaknya Abbas, namanya aslinya adalah Abdullah Ibnu Abbas, tapi yang terkenal Ibnu Abbas. Kemudian Ummu Kulsum, Ummu Kulsum, Ummu Kulsum termasuk putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakrin, Abu Bakrin, kunyah, nama julukan. Kemudian alam yang ketiga adalah al-laqab. Laqab ini gelar, gelar, gelar yang disandang oleh seseorang. Misalkan apa? Al-Haju Mustafa Hador, Haji Mustafa, Haji Mustafa Hadoro, telah hadir. Al-Haju Mustafa Hadoro, telah hadir Haji Mustafa. Kalau kita ingin katakan misalkan ada seorang yang bernama Bapak Mustafa, kita beri gelar dia Haji, maka kita katakan, kita ingin berkata Haji Mustafa telah hadir, maka kita katakan Al-Haju Mustafa Hadoro, atau kita katakan Hadoro Al-Haju Mustafa. Namun perlu perhatian bahwa gelar Al-Haju tidaklah datang dari sunnah Nabi SAW. Para nabi, para sahabat dan kemudian generasi setelahnya mereka berkali-kali menunaikan ibadah haji, tapi tidak ada di saat dinukil, tidak dinukil dari seorang pun bahwa mereka memakai gelar haji. Tidak seperti kita, haji sekali langsung menasabkan ingin memakai gelar haji, padahal Nabi kita Muhammad tidak dikatakan Haji Muhammad, atau Abu Bakar tidak dikatakan Haji Abu Bakar. Kemudian contoh lakop yang kedua, Al-Ustadzu Aliyun Hadoro. Ustaz Ali telah datang. Al-Ustadzu gelar, Al-Ustadz gelar, bukan keinginannya dia sendiri memakai gelar Ustadz, tapi dia diberikan gelar Ustadz karena misalkan mengajar. Al-Ustadzu Aliyun Hadoro, Ustadz Ali telah hadir. Atau kalau mau dibalik, Hadoro Al-Ustadzu Aliyun, telah hadir Ustadz Ali. Pembagian yang ketiga dari kunyah yaitu Al-Ismu. Al-Ismu artinya nama. Jadi nama selain julukan atau gelar, jadi nama asli, bukan nama julukan, bukan pula gelar. Contohnya apa? Ishaq, Ishaq nama aslinya. Hasan, Hasanun, Hasan. Atau Mahmud, Mahmud, Mahmud namanya. Kemudian Sarowo, Sarowo nama tempat, nama desa. Jakarta nama kota. Jadi tidak termasuk kunyah, tidak termasuk pula lakop, hanya nama. Nama baik menunjukkan nama orang atau nama tempat atau sesuatu yang sudah jelas. Kemudian dilanjutkan di sini ada sedikit tambahan. Apabila ibnu terletak antara dua isim, maka alam alifnya dibuang. Apabila ibnu jatuh di antara dua isim alam, maksudnya seperti itu, maka alifnya dibuang. Memang kalau ibnu terletak antara dua alam, dua isim artinya isim alam, dua nama misalkan, maka alifnya dibuang. Misal kita akan katakan Umaru, Umaru binul Khattabi, Umar bin Khattab. Kalau kita ingin katakan Umar anaknya Al-Khattab, maka tidak kita katakan Umaru ibnul Khattab, tapi kita katakan Umaru binul Khattab. Alifnya dibuang karena di sana ada dua nama, dua isim alam, yaitu yang pertama Umar, yang kedua Al-Khattab. Selanjutnya dari pembagian isim ma'rifah yang terakhir yaitu Al-Mudofu ila ma'rifah. Al-Mudof sudah disinggung pada pertemuan yang pertama bahwa Al-Mudof adalah isim yang bersambung pada isim yang lain. Jadi maksud dari sini adalah bersambung dengan suatu isim ma'rifah. Misalkan isim ini nakiroh, sifatnya masih umum, tanwin. Kemudian dia bersambung pada isim yang ma'rifah, yang sudah ada alnya misalkan. Maka menjadilah isim yang nakiroh itu hukumnya tidak nakiroh lagi, tapi menjadi ma'rifah. Bagaimana contohnya? Contohnya kitabun nahwi, kitab nahwu. Kitab tidak ada tanda-tanda ma'rifah, tidak ada al, dia bukan domir, bukan pula isim isyarah, bukan isim mausul, atau bukan pula dia munada. Tapi kitab dia bisa menjadi ma'rifah. Mengapa? Karena dia bersambung dengan isim yang ma'rifah, yaitu an-nahwi, ada alif lamnya, an-nahwi jadi ma'rifah. Maka kitab pun hukumnya ikut hukum an-nahwi, jadi ma'rifah. Kitabun nahwi. Dan kalau susunan seperti ini, maka kitabu tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Misal kita katakan kitabun an-nahwi, salah. Tapi yang benar kitabu an-nahwi. Kitabu an-nahwi. Kalau mau disambung bacaannya menjadi kitabun nahwi, tapi tulisannya ba-nya itu di atas ba harokatnya tidak tanwin tapi hanya dommah. Kitabu An-Nahwi. Kemudian contoh kedua, kolamu Muhammadin. Pena, pulpennya Muhammad. Kolamu tidak ditanwin karena dia bersambung dengan isim ma'rifah Muhammadin. Sayyaratuhu, mobilnya. Sayyarah nakirah, tidak ada tanda-tanda ma'rifah. Hu domir, domir termasuk isimnya ma'rifah. Maka ketika sayyarah yang nakirah bersambung dengan isim ma'rifah yaitu domir, maka hukumnya dia menjadi ma'rifah. Sayyaratuhu, mobilnya. Jadi sudah tertentu, sudah dikenal, sudah spesifik sifatnya. Karena sudah tahu kita mobilnya, kolamnya Muhammad, pulpennya Muhammad, bukan kolam orang lain. Jadi sudah ma'rifah, sudah tertentu. Kitab Nahu, kitab Nahu tidak kitab buku-buku yang lain, kitab muhadatsa atau percakapan tidak, tapi kitab Nahu. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang isim-isim, masih berkisar tentang isim. Sekarang yang kita bahas adalah al-ismu bin nadori ila tagyirihi. Al-ismu isim bin nadori ila tagyirihi, ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Kalau yang awal itu ada isim bin nadori ila bunyatihi, bangunan akhirnya. Kalau di sini ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Al-faslu al-khamis, sekarang adalah fasal yang kelima. Sudah kita lalui 4 fasal, sekarang kita menginjak pada fasal yang kelima. Al-ismu bin nadori ila tagirihi, isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Dan ini masih ada kaitannya dengan pada fasal yang keempat, karena disebutkan pembahasan fasal kelima, pembahasan fasal kelima. Maka kita perlu perhatian di sini untuk lebih menyambungkan pemahaman kita dengan bab pembahasan sebelumnya. Isim kalau ditinjau dari taghirnya itu terbagi dua, yaitu mabniyun dan mu'rabun. Jadi ditinjau dari perubahan harokat akhirnya, dia dibagi dua, mabniyun. Mabniyun, secara bahasa mabniyun artinya tetap, kekal. Mabni, tidak berubah. Mu'rabun, mu'rab secara bahasa artinya yang berubah, tidak tetap dia, berubah. Kalau mabni tetap, kalau mu'rab berubah. Kita bahas yang pertama, al-ismu al-mu'rabu, isim yang mu'rab. Al-ismu al-mu'rabu adalah isim yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Perhatikan sekali lagi, isim mu'rab adalah al-ismu al-mu'rabu, isim yang berubah harokat akhirnya. Jadi nanti isim ini ketika pada suatu keadaan dia di fathah misalkan, pada keadaan yang lain dia di kasroh atau dia di doma, jadi berubah-rubah. Itu mu'rab namanya. Kenapa harokatnya selalu berubah? Karena kemasukan amil. Amil, amil adalah yang beramalan. Jadi kalau dia punya amalan, nanti menyebabkan isim yang setelahnya bisa berubah fathah atau doma atau kasroh. Untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh. Misal, misalun, ja'a aliyun, telah datang Ali. Ali di sini harokatnya dommah ta'in, aliyun. Ali pada kalimat ja'a aliyun berkedudukan sebagai subjek. Telah datang Ali, Ali telah datang, SP. Subjeknya Ali, predikatnya ja'a, ja'a itu datang artinya. Ja'a fi'il madi, telah datang. Telah datang Ali. Mana amil yang membuat Ali itu di domah, domah ta'in, yaitu ja'a. Ja'a fi'il. Setiap fi'il pasti membutuhkan fa'il. Setiap kata kerja pasti membutuhkan pelaku. Maka ja'a aliyun, telah datang Ali. Ali menjadi domah ta'in, tidak di fathah, tidak di kasrah, karena kemasukan amil yaitu ja'a. Tetapi ketika Ali pada contoh kedua ini dia harokatnya fathah, fathah ta'in, karena kedudukannya bukan lagi sebagai subjek, bukan lagi sebagai pelaku, tapi sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Contohnya, ra'aitu aliyan, saya telah melihat Ali. Saya telah melihat Ali. Ali yang dilihat terkena pekerjaan. Yang melihat siapa? Saya. Pelakunya saya. Saya melihat. Saya sebagai subjek melihat predikat. Objeknya mana yang dilihat? Ali. Maka dalam bahasa Arab setiap objek itu di fathah. Ra'aitu aliyan. Karena harokatnya bisa berubah begini, maka dikatakan Ali adalah mu'rab. Contoh yang ketiga, marartu bi aliyin, saya melalui Ali, melewati Ali, saya berpapasan dengan Ali. Ali harokatnya sekarang di kasroh, kasrotain, karena dia kemasukan huruf jer. Demikian, jadi isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Masukan amil yang berkedudukan sesuai pada kedudukannya dalam kalimat, bisa sebagai pelaku subjek atau sebagai yang dikenai pekerjaan objek dan seterusnya. Adapun kalau isim mabni, al ismu al mabni, ini kebalikannya, yaitu isim yang tetap harokat akhirnya walaupun kemasukan amil. Tetap dia harokat akhir ya, tidak berubah walaupun amilnya itu beramalan, kemasukan amil. Misalkan telah datang itu, ja'a dzalika, telah datang itu. Dzalika tetap di fathah, tidak dhammah seperti Ali. Seharusnya dzalika itu dhammah karena sebagai subjek pelaku, setiap pelaku itu dhammah. Tetapi karena dia termasuk isim yang mabni yang tidak berubah harokatnya walaupun kemasukan amil, maka dia tetap. Begitu juga ketika ra'aitu dzalika, saya melihat itu, maka itu dzalika tetap fathah, tidak berubah. Atau marartu bidzalika, saya berpapasan dengan itu, harusnya dia kasrah karena kemasukan huruf jar yaitu ba, tapi karena dia isimnya mabni tetap harokatnya fathah. Jadi dapat kita simpulkan dari dua pembahasan ini bahwa isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya karena kemasukan amil. Artinya nanti dia ketika menduduki suatu jabatan pada kalimat nanti dia bisa dhammah, tetapi pada jumlah yang lain, contoh yang lain, kalimat yang lain, kedudukannya dia berubah, misalkan tidak sebagai subjek tapi sebagai objek, maka dia harokatnya bisa berubah lagi. Begitu juga pada tempat yang lain, kedudukannya berubah, jabatannya berubah, maka berubah lagi harokatnya. Tapi pada isim yang mabni, dimanapun dia berkedudukan, apapun jabatannya dalam kalimat, baik subjek, predikat, atau objek, harokatnya tetap tidak berubah. Sekarang kita masuk pada pembahasan macam-macam isim yang mabni. Sebagaimana pada isim ma'rifah itu ada pembagiannya, pada isim mabni pun ada pembagiannya. Al-ismu al-mabniyu, isim yang mabni. Isim yang mabni ini dikhususkan karena dia mempunyai keistimewaan. Dimanapun kedudukan dia, apapun jabatan dia dalam kalimat, dia tidak berubah. Oleh karena itu pembagiannya perlu kita perhatikan. Ada delapan isim mabni, isim yang tidak berubah harakat akhir karena kemasukan amil. Apa macam yang pertama? Yang pertama ismu domir, ismu domir, isim domir. Telah kita lalui ini, pembahasan ini telah diterangkan di fasal yang keempat. Iya, huwa humahum, walaupun di mana tempatnya dia tetap tidak berubah harokat ya, tidak huwu, tidak huwi misalnya, tapi tetap saja huwa, tidak huwi, tidak huwu, tidak huwin, tidak huwan, tapi huwa tetap. Kemudian yang kedua, ismul isyarah, isim isyarah. Isim isyarah telah diterangkan di fasal keempat. Hanya ada berapa isim isyarah yang sifatnya bisa berubah, seperti hadhani dan hatani. Kalau hadha tetap saja, tidak berubah hadhu, tidak hadhi, tapi hadha. Kalau hadhani dia bisa berubah, begitu juga dengan hatani. Kemudian yang C, al-ismu al-mausul, isim yang mausul pun telah diterangkan di fasal yang keempat. dan ini sifatnya mabni, tidak berubah kecuali al-ladhani dan al-latani dan ayu. Ketiga lafad ini yaitu al-ladhani isim mausul untuk mudzakkar musanna, dan al-latani isim mausul apa musanna dan mu'anas, serta ayu ini bisa berubah kalau dia menempati suatu jabatan pada satu kalimat. Jadi sifatnya dia mu'rab, berubah harokat akhirnya kemasukan amil. Kita berlanjut pada pembagian isim yang mabni, isim domir setelah kita lewati isim isyarah, isim mausul, sekarang adalah ismu syarti, isim syarat. Isim syarat, apa maksud dari isim syarat? Isim syarat adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawabannya. Jadi kalau kita berkata siapa yang melakukan ini maka balasannya ini, itu namanya syarat. Siapa yang makan maka dia akan kenyang misalkan. Syaratnya makan, syaratnya kenyang adalah makan. Maka siapa yang makan, jawabannya apa? Apa akibat kalau makan? Kenyang misalkan. Maka itu adalah isim syarat. Isim yang memerlukan fi'il syarat. Jadi butuh fi'il syarat dan jawabannya. Perlu jawaban. Siapa yang makan? Orang yang mendengar perkataan akan menunggu. Apa selanjutnya? Apa yang akan dia ucapkan setelah itu? Siapa yang makan? Maka akan begini-begini. Siapa yang beramal saleh? Maka akan mendapatkan demikian-demikian-demikian. Seperti dalam Al-Quran. Banyak sekali. Adapun macam-macam isim syarat, ismu syarti, dan isim syarat ini termasuk isim yang mabni, tidak berubah harokat akhirnya. Contohnya man, man itu siapa? Jadi man bisa dua penggunaannya. Bisa man untuk isim mausul, bisa man untuk isim syarat. Kalau maknanya menunjukkan syarat, siapa yang berbuat maka begini, itu termasuk isim syarat. Tapi kalau maknanya sebagai kata penyambung maka dia termasuk isim mausul. Begitu juga dengan ma. Kemudian mata. Kemudian ayana. Mata itu kapan, ayana kapan saja, sama saja. Kemudian aina. Aina itu di mana? Ainama. Dimanapun. Kemudian anna. Anna bisa berarti dua. Bisa artinya di mana, dari mana. Ya, anna bisa artinya di mana, dari mana, atau kaifa artinya bagaimana. Jadi anna bisa bermakna dua, dua arti. Dari mana atau bagaimana. Kemudian haitsuma, kapanpun, ketika, ketika apa saja, haitsuma. Kaifama, kaifama bagaimana saja. Ayu, ayu apa saja itu. Ayu apa saja. Bagaimana penerapan, penerapan contohnya dalam isim syarat. Adapun penerapan dari isim-isim syarat yang telah disebutkan ini, insya Allah secara panjang lebar kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, pertemuan yang keempat. Insya Allah ta'ala kita berdoa agar dapat masih dipertemukan mengenai contoh-contoh isim syarat dan bagaimana maksud dari fi'il syarat dan bagaimana maksud dari jawabannya. Secara panjang lebar kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang.